فلما تحققوها ورجعت إليهم عقولهم قالوا بل نحن محرومون منها فعرفوا حينئذ أنه عقوبة. Setelah sampai di sana mereka melihat kebun-kebun itu hancur, seakan-akan sudah dituai, sudah dipanen, dan mereka memastikan ternyata benar itu adalah kebun-kebun mereka, kembali asal akal mereka, dan mereka meyakini bahwa mereka terhalang dari kebun tersebut. Lalu mereka mengetahui ketika melihatnya bahwa itu adalah ukubah, hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. قال الشيخ فقال قال الله تعالى قال أوسطهم أي أعدلهم. Orang yang paling lurus di kalangan di antara mereka, orang yang paling lurus. Wa ahsanuhum thariqah, orang yang paling baik jalannya, dalam artian dia paling mendapatkan petunjuk, yang beriman di antara mereka. Alam aqul lakum laula tusabbihun, bukankah telah aku katakan kepada kamu supaya kenapa kamu tidak bertasbih memuji Allah? Aitunazzihuna Allah amma la yaliqu bihi, yakni kamu mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Nah, menganggap bahwa Allah tidak mengetahui niat-niat mereka, nah, niat-niat kamu, tujuan-tujuan kamu, bisik-bisik kamu, rencana, nah, dan seterusnya. Wa min dzalika, dan diantaranya adalah dhannukum, sangkaan kamu, anna qudratakum mustaqillah, bahwa qudrat kamu, kemampuan kamu, kesanggupan, kepandaian itu berdiri sendiri, seakan-akan kamu yang menentukan jalan hidupmu. Ini seperti kita sampaikan dalam pertemuan yang lalu tersebutkan. Nah, teguran buat kita yang senantiasa bersandar kepada kemampuan dirinya. Nah, bertumpu kepada sebab. Seolah-olah kita lah yang menyegani setelah kita menjalankan, ya, menjalani atau menjalankan sebab-sebab tersebut, pasti kita akan memperoleh akibatnya. Lupa kepada yang menciptakan sebab, bahwa yang menciptakan sebab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah yang menjadikan sebab itu menjadi berhubungan dengan akibatnya. Maka kembalikanlah semua itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita menjalankan sebab itu sebagai bentuk perintah dari Allah, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah menjalankan perintahnya. Nah, dan tentunya juga dengan cara-cara yang jadi diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan menyangka, jangan punya sangkaan, jangan punya dugaan bahwa kemampuan kita itu mampu, yakni akan menyelesaikan segalanya, akan menyelesaikan segalanya. Wa min dzalika, ini termasuk diantara sangkaan ini, hal-hal yang menunjukkan bahwa kita tidak mensucikan Allah, tidak memuliakan Allah sebagaimana mestinya. Buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan nah, bahwa kehendak dan kemampuan kita itu akan menyelesaikan apa yang akan kita menempa, membawa kita untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Nah, falaula istatsnaitum, ngapa kamu tidak beristisna? Faqultum insyaallah, dan mengucapkan insyaallah. Nah, waja'altum masyiatakum tabi'atan li masyiatillah, kamu jadikan masyiah kamu, kehendak kamu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau demikian, dengan menjalankan sebab-sebab ini. Nah, menjalankan sebab-sebab tersebut, kita berharap Allah memberikan apa yang kita harapkan, yang kita inginkan, menjadi tujuan kita, sehingga ketika Allah berhasil, itu tidak membuatnya terlalu gembira, merasa berhasil dengan kemampuannya, dengan dia menjalankan, mengkalkulasi dan perhitungkan semua sebab, ya. Nah, tidak membuat dia bangga, lupa untuk bersyukur bahwa itu semua adalah memang murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dia gagal pun, setelah dia berusaha menjalankan semua sebab itu, tidak membuat dia kecil hati dan patah semangat, tidak pula membuat dia kecewa sedikit pun, sekecil apapun. Nah, tetap dia bersyukur memuji Allah. Nah, tetap dia bersyukur memuji Allah bahwa itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Qala lam bimakna wa ja'altu masyi'atakum tabi'atan li masyi'atillah lima jara alaikum ma atau lamma jara alaikum ma jara. Jadi ketika terjadi apa yang menimpa kamu, apa yang telah terjadi. Nah, qala rahmahullah, qala Allah taala, faqalu, kemudian mereka berkata, bagaimana Allah ini, subhana rabbina inna kunna zalimin. Pengakuan. Walhamdulillah ini masih di dunia, mereka segera sadar. Nah, ai istadraku ba'da dzalik, mereka menyusul setelah mereka melihat dan kemudian mereka disadarkan, diingatkan oleh saudara mereka yang lurus, yang lebih baik jalannya, mereka segera memperbaiki. Walakin ba'da ma waqa'al adab ala jannatihim alladhi la yurfa. Tetapi setelah jatuhnya adab menimpa kebun-kebun mereka yang tidak mungkin lagi bisa ditolak setelah hancur semuanya. Nah, lakin la'alla tasbihahum hadha wa iqrarahum ala anfusihim bidzulm yanfa'uhum fi takhfifil ithmi wa yakunu taubatan. Oleh karena itu kata beliau, meskipun itu terlambat setelah adab datang, ya, seperti kita barangkali, nah, lupa dalam keadaan mampu seperti ini, jatuh, ya, luka, entah itu yakni fisiknya atau hatinya, nah, terkotori, tapi kemudian dia segera sadar dan taubat, misal, nah, diuji oleh Allah dalam keadaan dia merasa mampu, merasa memiliki ilmu, merasa memiliki amalan, merasa memiliki ketakwaan, kemudian diuji oleh Allah dengan jatuh ke dalam kemaksiatan, kotor hatinya, tapi dia segera teringat, nah, atau mungkin dia sebelum itu terus dihukum, nah, dicela, ya, nah, dihinakan, direndahkan, tapi kemudian dia istadraku, nah, dia susul yang kemudian bertobat kepada Allah. Sama seperti ini keadaannya, walaupun mungkin sudah dapatkan celaan atau mungkin dapatkan hukuman, entah itu hukuman had, dipotong tangannya, atau mungkin dihukum cambuk. Nah, tapi la'alla tasbihahum hadza, tobatnya itu tadi menjadi tobat. Dia sadar yang ini dalam keadaan demikian, itu menjadi tobat bagi yang melakukan, yang mengalaminya. Nah, sama seperti orang-orang yang dalam ashabul jannah ini. Wa iqrarahum ala anfusihim bidzulm, pengakuan mereka pula bahwa mereka berbuat zalim. Wa yanfa'uhum fi takhfifil ithm, meringankan, bermanfaat untuk meringankan dosa yang mereka lakukan, dan itu menjadi taubat. Walihada nadimu nadamatan abimatan. Nah, dan oleh karena itu mereka menyesal dengan penyesalan yang sangat sangat dalam. Mereka saling mencela. Nah, saling mencela sama mereka. Fa'akbala ba'duhum ala ba'din yatalawwam. Mereka saling menghadap satu sama lain, artinya melihat dan saling mencela yang satu dengan yang lain. Fabima ajrauhu fima ajrauhu wa fa'alu, yani terhadap apa yang mereka lakukan, dan yani mereka tetapkan dan mereka lakukan. Qalu ya wailana inna kunna tawhir, celakalah kita, ya, kita sungguh sangat ini orang-orang yang melampaui batas, ai mutajawizina lil had fi haqqillah wa haqqi ibadi. Nah, melampaui batas hak, yakni yang terhadap hak Allah, tidak mensyukuri nikmatnya dan lupa bahwa di dalam harta tersebut juga ada hak orang lain, hak hamba Allah. Asa rabbuna ay yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Semoga Rabb kita menggantikan kita yang lebih baik daripadanya. Kita kembali kepada Rabb, kita benar-benar berharap kepada Allah. Fahum rajaullah ay yubdilahum khairan minha. Mereka berharap kepada Allah agar Allah menggantikan untuk mereka yang lebih baik dari yang rusak. Wa wa'adu annahum sayarghabuna ila Allah, dan mereka menjanjikan bahwa mereka hanya berharap kepada Allah. Wa yulihuna 'alaihi fid dunya, dan mereka mendesak, meminta terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Fa in kanu kama qalu, kalau mereka sebagaimana yakni zahirnya yang tampak yang mereka ucapkan, fa zahir annallaha afdalahum fid dunya khairan minha. Secara zahir, naam, Allah menggantikan untuk mereka yang lebih baik di dunia. Artinya apa? Buah dari taubat mereka, penyesalan mereka. Nah, Allah gantikan yang tadi dirusak sebagai tunjukan ini, ditunjukkan oleh Allah hukuman buat mereka, peringatan buat mereka, dan juga orang-orang yang datang kepada-Nya setelah mereka. Nah, tetapi secara zahir itu mereka bertobat dan Allah gantikan yang lebih baik. Innallaha annaman da'allaha shadiqan. Karena orang-orang yang berdoa kepada Allah dengan jujur, wa rahiba ilaihi wa raja, a'tahu su'lahu. Mereka meminta kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, kemudian menjadi jujur meminta kepada Allah, berharap kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan apa yang dia minta. Nah, dan Allah terlalu maha mulia Allah untuk membiarkan orang yang kemudian sudah bertobat dan mengakui, menyesali yang seperti ini, nah, kemudian tangannya kembali dalam keadaan hampa. Tapi ini jadi peringatan. Nah, ini contoh kecil dalam bentuk enam kebun yang kemudian hancur. Seperti itu juga amalan ketika dia melihat kemudian ternyata sia-sia, tapi dia segera sadar bahwa ini memang ujian dari Allah dan memang enam dia akui ya, mungkin kesalahan-kesalahan dia dan dia segera memperbaikinya. Enam juga mendapatkan yang demikian. Allah Ta'ala mubayyinan ma waqa, kemudian Allah terangkan apa yang telah terjadi. Kadzalikal adab ay ad-dunyawi liman ata bi asbabil adab, inilah adab duniawi bagi mereka yang menjalankan sebab-sebabnya untuk mendapatkan adab, menjalankan sebab-sebabnya untuk mendapatkan adab. Kita melihat kenal ini, kita hati-hati bagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah SAW menyebutkan hal-hal yang kecil yang ringan itu menghalangi dan itu menjadi bibit orang itu menjadi hancur binasa. Nah, mulai dari satu hal yang kecil di dalam hatinya terselip sikap ujub. Nah, kemudian akhirnya tumbuh menjadi kibir yang merendahkan orang lain hanya karena satu kalimat, dia akhirnya hancur dunia dan akhiratnya. Nah, maka hati-hati. Kalau dunia ini sempat untuk memperbaikinya, fahiyahu ni'mat. Itu adalah sesuatu yang sangat agung, sangat mulia. Maka ini kita harus hati-hati. Nah, banyak sebab. Mungkin kita beramal, lahirnya kita lihat kita Masya Allah selalu di dalam masjid, tetapi hati kita muncul dalam bentuk terselip sifat-sifat riya ujub. Nah, ini yang bahaya. Ini jadi Allah giring. Ya, Allah giring. Ketika tidak ada keikhlasan, nafsu mengamini ikut ambil bagian untuk dalam ibadah tersebut. Kalau kita tidak istidrak, ya, tidak melakukan ini susulan atau memperbaikinya, mencermati, ini akan berkembang. Terlihat orang kelihatannya Masya Allah, tapi suatu ketika ternyata terhempas jatuh ke dalam dosa. Kalau sempat dia bertobat, walhamdulillah. Kalau tidak, sebagaimana mungkin muncul dari orang-orang yang sudah diceritakan oleh Rasulullah SAW, bisa keluar dari ucapan-ucapannya hal yakni yang menghancurkan dunia dan akhiratnya, seperti kisah dalam hadis Abu Hurairah tentang seorang abid, ya, dua orang Bani Israel yang muta'ahin, yang satunya mustahil dan fil ibadah, yang satunya mudnib, selalu berbuat dosa. Setiap hari dia lihat saudaranya itu dalam keadaan berbuat dosa, selalu diingatkan, absir, tahan dirimu, jangan berbuat maksiat. Tapi dibantah oleh saudaranya. Jangan mirman warabbi, biarkan saya dengan Rabbku. Ya, ini urusan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan kamu diutus untuk menjadi pengawas, ya, mencermati, mengawasi, memata-matai perbuatanku, kata orang tadi. Jengkel, karena merasa dia ini sudah amar ma'ruf nahi mungkar tidak diterima, lalu keluar ucapan, wallahi la yaghfirukallah. Wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, engkau Allah tidak akan mengampunimu. Sampai ucapan yang demikian. Nah, ini bahaya. Kemudian mereka dibangkitkan oleh Allah. Lalu yang abid ini tadi, yang sungguh-sungguh dalam ibadah ini, dilemparkan ke dalam neraka. Orang ini tadi, yang selalu berbuat dosa, dibawa ke dalam jannah. Ya takal lama bikalimatin awbaqat dunyahu wa ukhrahu, kata Abu Hurairah. Dia mengucapkan satu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhirat. Amalan yang dia lakukan demikian besarnya runtuh, hancur, sia-sia. Nah, ini bahaya. Padahal dari hal yang sedikit tadi. Qala rahimahullah, nam ay ad-dunyawi adab, ad-dunyawi liman atas di asbab ad-adab, bagi mereka yang menjalankan, melakukan sebab-sebab yang mendatangkan adab. Yang paling bahaya yang muncul di dalam hati, walaupun sedikit, ini hati-hati ya, walaupun sedikit, yang paling berbahaya di dalam hati. Ayyatulballahu al-amid as-shay'a alladhi saha bihi wa bagha, yang Allah cabut dari hamba tersebut sesuatu yang dengan itu dia melampaui batas dan berbuat jahat melanggar hak orang lain. Wa athara hayatad dunya, mementingkan kehidupan dunia. Wa an yuzilahu anhu ahwaja ma yakunu alaihi ilai, dan Allah hilangkan dari dia di saat dia sangat memerlukannya, sangat berhajat kepada. Nah, begitu juga kan kiaskan dengan kalau seperti ini. Nah, bisa dimaknai para ulama memaknakan apa namanya jannah itu juga amalan. Nah, ya. Nah, ketika orang itu dalam keadaan dia berharap amalan itu ternyata apa namanya menolong dia, ternyata dihinggapi, didasari, terisi di dalam amalan-amalan itu riya, ujub. Nah, ya, sum'ah. Akhirnya di saat-saat dia memerlukan amalan tersebut, dia tidak mendapatkan apa-apa selain neraka. Ingat Allah sebutnya, Rasulullah SAW menyebutkan tiga, ya, neraka itu dinyalakan, dikobarkan apinya pertama kali bukan untuk para ubadul awthan, bukan untuk para penyembah berhala, tapi untuk tiga orang yang mereka itu enam, mereka mempelajari ilmu, ya, membaca Al-Quran, ahli, supaya dikatakan qari. Dia diberi enam, ini orang yang mujahid, mati di jalan Allah, tapi bukan karena untuk meninggikan kalimat Allah, supaya dikatakan pendekar, supaya dikatakan pahlawan. Atau kemudian orang yang dunianya suka menyumbang, berderma, tapi supaya dikatakan muhsinin. Neraka dinyalakan buat mereka, bukan untuk menyembah berhala. Nah, dilemparkan orang-orang yang ini dalam keadaan demikian. Di saat dia mengharapkan dia dapatkan amalan yang pahala, ya, nah, dari amalannya ternyata dia justru mendapatkan neraka. Walhamdulillah. Hati-hati. Wala wala adabul akhirati akbar, dan sungguh adab akhirat itu sangat-sangat besar, sangat-sangat dahsyat, lebih besar min adabid dunia, daripada adab dunia. Law kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Nah, sampai ketika mengetahui adab dunia ini tidak kekal. Nah, malaikat harut wa marut minta di adab lebih, nah, memilih di adab di dunia. Ini dalam riwayat, ya, disebutkan tentang, nah, mereka disuruh memilih karena tahu dunia ini tidak kekal, lebih ringan. Nah, demikian juga salafun shalih radhiyallahu anhum tahu hukuman dunia itu ringan. Nah, tidak cukup untuk bertobat dan bersembunyi dia dari nah, dia ini berduaan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala meminta ampun. Mereka minta kepada Allah dengan ya apa? Minta menghadap kepada Rasulullah, betul-betul minta dibersihkan. Perempuan hamil dia. Nah, setelah berzina dan nah, dia kemudian hamil dari perzinaan tersebut, bukan dia menutup diri, menyembunyikan diri, bertobat hanya dia dengan Allah, tapi datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, asobnya al-qabani haddan fatahhirni. Ya Rasulullah, saya mendapatkan hukuman had, layak untuk dihukum, maka sucikan saya. Bukan dia bersembunyi di rumah. Nah, datang dia kepada Rasulullah minta dibersihkan. Kalau dia sembunyi di rumah, selesai urusan. Taubat dia dengan taubatan nasuhah, tapi ternyata tidak dia. Nah, kemudian dihukum rajam, terkena salah satu sahabat darahnya, marah. Kemudian Rasulullah menyebutkan kalau dibagi taubatnya itu dengan 70 penduduk Madinah, itu sudah lebih dari cukup. Nah, ketika betul-betul nah, mereka merasakan yang demikian. Qala fa inna man alima dzalika, nah, mereka yang tahu bahwa azab dunia itu dan azab akhirat itu sangat dahsyat, aujaba lahul inzijar an kulli sababin, maka dia mengharuskan dia, mendorong dia betul-betul untuk berhenti dari semua sebab, yujibul adaba wa yaqillul iqab, yang mengharuskan dia mendapatkan adab dan menyebabkan dia ditimpa oleh enam hukuman. Ketika dia betul-betul tahu adab akhirat itu lebih dahsyat. Nah, sehingga mereka memilih, kadang-kadang mungkin fadhihah, dipermalukan di dunia, tahu orang lain mungkin kesalahan dia, ya, Nah, dalam keadaan dia belum bertobat, orang lain pun tahu, kemudian dia menyesali, lebih ringan daripada ketika dia melakukan satu kesalahan. Dan ini umumnya kebanyakan demikian, ya, sudah melakukan suatu dosa kesalahan, tidak mampu untuk menarik untuk memperbaikinya. Nah, tidak pula bertobat kepada Allah. Ini azab akhirat menunggunya yang demikian. Maka yang paling bahaya, yang paling harus kita perhatikan adalah yakni yang terkait dengan sesama. Ingat, manusia itu hubungan antara kita itu biasanya dibangun dengan nam zaluman jahula. Masing-masing kita ada punya sifat dua hal ini, ya. Hal-hal yang mungkin dalam hal apa namanya, kondisi-kondisi tertentu itu biasa, tapi ternyata dalam keadaan yang subhanallah orang tertentu, kondisi yang lain ternyata luar biasa. Sehingga tersinggung, ya, menyebabkan dia merasa jengkel, marah, dendam, na'udzubillah. Nah, ini perlu diselesaikan. Banyak amnal, ya, urusan kehormatan orang, urusan harta, urusan darah. Nah, ini perlu diselesaikan di dunia sebelum di akhirat. Jadi, akan diselesaikan oleh Allah, bukan lagi dengan harta dan anak, bukan lagi mungkin marah-marahan di sana. Amalan masing-masing diberikan kepada yang lain. Kalau kebaikannya banyak, dia berikan untuk menebus dirinya kepada enam. Kemudian kalau masih kurang, kejelekan mereka diberikan kepada dia dan dia dilemparkan ke dalam neraka. Nah, ini hati-hati. Maka para sahabat salafun shalih lebih milih, walaupun mereka tidak ikut terlibat langsung, tapi mereka berbicara dalam masalah tersebut dalam peristiwa hadithul if. Mereka datang, mereka dibersihkan oleh Rasulullah SAW dihukum cambuk 80 kali. Nah, masing-masing Hamzah bintu Jahsh, sahabat-sahabat besar yang mulia di sisi Rasulullah, orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, Misbah bin Utsaita, Sahibu Badar, orang yang ikut perang Badar, dan Allah sudah menyatakan apa? Mengampuni orang-orang ahli Badar. Kemudian Hasan bin Thabit, syair Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penyair Rasulullah radhiyallahu anhum. Nah, mereka dibersihkan. Terlihat demikian juga tiga orang yang ditangguhkan taubatnya, diboikot selama 50 tahun. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Nah, sampai seperti itu mereka merasakan dipermalukan. Nah, selesai urusannya, kemudian mereka menjadi orang-orang yang diterima taubatnya. Nah, ini kita mungkin melakukan pelanggaran terhadap hak salah seorang ataupun sebagian orang, maka kita kalau mampu untuk mendatangi minta maaf, ya, minta dihalalkan, itu lebih baik, ya. Tapi kalau misalnya mengkhawatirkan menimbulkan malah yang lebih mafsadah, ya sudah, doakan ampunan buat dia. Puji, sebut kebaikannya. Di tempat kita melakukan perusakan terhadap kehormatannya. Apa yang perlu dikembalikan sebelum hari yang nanti tidak lagi ada gunanya mengembalikan harta dan penebusan dengan anak. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu, insyaallah kita lanjutkan ke sesi lain. Nasallahu taufiq lima yuhibbu wa yardha. Subhanak